kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ja'far Saghir, harap ke depan menerima buku secara simbolis. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mudah-mudahan bermanfaat bagi para santri membahas masalah khilafiyah-khilafiyah, masalah tahlil, masalah yasinan, masalah berkirim doa untuk orang mati, masalah nisfu Sya'ban dan lain-lain. Langsung kiriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja menangkap ikan, ikan ditangkap di dalam buluh. Dimulai jam 8:30, akan selesai jam 10. Pas 1:30. Jam 8:30 sampai jam 10. Dari jam 10 kami bergerak menuju kantor gubernur, ulang tahun Sumatera Utara ke-70. Dari situ kemudian ba'da zuhur di Masjid Al-Jihad. Dari Al-Jihad kami langsung ke airport menuju Pekanbaru Riau. Doakan semoga dalam keadaan istiqomah. Amin. Saya dipanggil oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh dai kita, dai Abdul Somad. Lalu saya koreksi, itu tidak betul. Karena dai itu artinya mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Sedangkan Abdul Somad menceramahi orang yang memang sudah di jalan Allah. Orang baik-baik semua. Ini yang saya ceramah, ini kan orang baik-baik semua nih. Yang da'i itu yang pergi mengetuk pintu-pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak, ayo kita ke masjid. Jangan kau ajak-ajak aku. Kau masuk surga, masuk air sendiri, apa kau ajak-ajak aku? Besok datang dia lagi, Bapak, itu yang diejek dengan jamaah kompor, kena selalu bawa kompor. Diejek jamaah KUPJ, kelompok Ustaz Panjang Janggut. Diejek dengan nama jamaah tabligh, kena selalu tabligh mengajak. Mereka inilah yang mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, betul? Dikatakan aliran sesat, tak satu dua bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya. Jamaah tabligh itu sesat Pak Ustaz. Di mana sesatnya? Karena mereka pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Terdiam dia. Karena mereka pakai sorban. Nabi Muhammad pakai sorban. Diam mencungnya. Karena mereka pakai jenggot. Nabi Muhammad pakai jenggot. Lama-lama pergi dia. Kenapa mereka pakai sorban hijau? Kenapa mereka pakai sorban hijau? Kenapa mereka pakai sorban hijau? Karena hadisnya sahih, Nabi memakai burdatun khadra, karena Nabi memakai sorban berwarna hijau. Dan kata Imam Al-Ghazali, paling bagus kalau mau mata awet, banyak-banyaklah menengok warna hijau. Itulah mengapa dinding sekolah ini warnanya hijau. Kubah makam Nabi warna apa? Hijau. Tenda warna apa? Banyak hijau. Kalau menyumbang duit warna merah. Apa pula hijau? Nanti kotak ini belum berjalan lagi. Keluar-keluarkan memanglah dari sekarang. Nanti begitu lewat cepat masuknya. Bam. Ini kalau udah lewat kotak sedekah lama buka dompet nyari duit 2000 perak. Mereka pakai sorban, mereka pakai jubah, mereka pakai burdah. Ini semua sunnah. Maka mereka jangan panggil jamaah tabligh, jangan panggil jamaah janggut, jangan panggil jamaah kompor. Mereka adalah jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang melaksanakan dakwah pintu ke pintu nih. Rasulullah yang mengajak orang ke sholat ke masjid. Rasulullah yang mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Adapun ceramah tabligh akbar itu siapapun pandai. Sesudah datang orang ramai, barulah dia berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa susahnya ceramah? Yang mengajak ke pintu-pintu itulah. Saya jumpa sama polisi. Waktu ijtima 3 provinsi di Riau, 20 ribu orang datang. Bapak yang di Badan Narkotika Nasional. Iya Pak Ustaz. Gimana ceritanya Bapak bisa ikut di sini? Rumah saya depan masjid dulu, tapi saya tak pernah ke masjid. Datang jamaah kompor nih ke rumah. Diketuknya pintu, Pak ayo kita ke masjid. Dan kau ajak aku. Kau belum lahir, aku udah ada di masjid nih. Besok datang dia lagi, Pak ayo kita ke masjid. Kau macam-macam, ku tembak kepala kau nanti. Besok datang dia lagi, lama-lama, iyalah ayo kita ke masjid. Tetangga saya punya meja biliar. Entah 10 biji biliar, anak-anak. Satu pun tak ada ustaz berani masuk ke situ. Tak ada ustaz berani masuk jamaah tabligh ke dalam meja biliar itu. Mereka bukan mau main. Mau ngajak, hai para pemain biliar sekalian, marilah kita ke masjid. Mau ngamuk orang itu semua, mau ngamuk. Pergi dia, besok datang dia lagi. Akhirnya saya pun pergi ke Mesir, ini orang pezina, ini orang penjahat, ini orang pemabuk, bertato, rambut panjang, punya meja biliar. Tapi begitu saya pulang dari Mesir, sholat saya di masjid. Imamnya sedap betul bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapalah imam ini? Selesai salam, rupanya yang punya meja biliar itu. Saya tanya, bang, iya. Abang yang dulu meja biliar kan? Iya. Yang kepala preman bertato, iya. Cuman ceritanya abang tobat. Datang jamaah-jamaah itu ke dalam. Tiap hari dia datang, lama-lama muak aku, ikut aku. Inilah yang dakwah, sebenar dakwah itu. Inilah yang mengajak orang ke jalan Allah. Inilah yang mengajak orang ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tema kita adalah menyatukan umat dan bangsa dalam naungan majlis. Majlis bersama-sama. Dan ternyata saya datang ke majlis yang keempat. Yang sebelumnya adalah orang besar. Ilmunya besar, sorbannya besar, namanya besar. Dr. Kiai Haji Tengku Zulkarnain, kebanggaan Sumatera Utara dan Riau. Kenapa begitu? Ayahnya Tengku dari Sumatera Utara, emaknya pula dari kami di Riau sana. Begitu ceritanya. Jadi hari ini kita sedang bersilaturahim. Aslinya yang mestinya tegak di sini, yang memberikan tausiah di sini, orang besar Dr. Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Tapi bak kata pepatah Melayu, tak ada rotan akar pun jadi. Kata ada yang besar tuh yang kurus ini pun jadi juga. Apa yang dimuliakan Allah? Ini majelis apa namanya? Bukan majelis dakwah. Karena kalau majelis dakwah itu mengajak orang dari yang batil kepada yang betul, mengajak orang dari yang bengkok kepada yang lurus, ini bukan majelis dakwah. Karena yang berada di sini semuanya orang yang sudah lurus-lurus dan baik-baik dan betul-betul. Ini hanyalah majelis mahabbah. Apa dia? Majelis cinta dan kasih sayang. Betul? Mudah-mudahan cinta kita hari ini berbalas di padang mahsyar nanti insyaallah. Ainal muta'abbuna bi jalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Azilluhum tahta zilli. Aku akan naungi mereka di bawah naungan singgasana arasku. Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Ibu, ibu, bapak yang ada di bawah tenda ini tenang, adem, ayam, tentram, sejuk. Betul? Mereka yang tak dapat tenda kepanasan. Tenda tak dapat, tempat duduk belum, status tak jelas. Tengoklah kasihannya kita tengok mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan ke lapangan kemudahan insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalau kita dalam kesulitan, banyak-banyak berselawat, insya Allah diberikan Allah jalan. Begitu selawat dua kali, langsung dapat tempat duduk kan? Asal susah, berselawatlah. Ibu-ibu, asal nampak bapak itu agak-agak mau menyimpang, berselawatlah. Insya Allah dua gendangnya. Kalau tak lurus dia, amati dia cepat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anak yang dalam kandungan itu pun tenang. Kenapa? Karena emaknya sambil masak, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kalaupun mau menyanyi, nyanyikanlah lagu yang baik. Ya Allah, ya Allah, ya Karim. Baik, Allah isinya. Jangan macam mak-mak zaman sekarang. Datang laki dari belakang. Apa tak hancur anak ini? Senang hati kita mendengar anak-anak kita tadi berselawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Nanti kalau ada anak-anak bapak ibu nikah, undang mereka ya. Apa nama kelompoknya? Bagi yang mau nikah, undang. Jangan lagi pakai keyboard tunggal juga lagi. Dipakailah keyboard tunggal, penyanyi rock setengah tiang. Bapak-bapak tu asyik nak menengok ke situ aja lah. Menengok artis menitik air liur, menengok bini menitik air mata. Kalian robah itu, kalian robah. Anak kalian yang mau nikah nanti undang. Request lagu, mereka lagukan lagu Reji. Barakallahu lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak-anak kita dari Al-Munziri dididik mereka. Jangan sangka mereka kalau udah ngaji muka seram tak tahu seni. Mereka lembut-lembut suaranya, baik-baik akhlaknya. Senang kita menengok mereka. Bagi yang belum nikah, undang mereka. Yang sudah, tak apa-apa juga undang. Yang belum acara nikah sekali lagi. Acara bersunat anak. Iya kan? Ibu mau marah aja pula. Ini acaranya majlis mahabbah, majlis cinta kasih sayang. Kalaulah tak dibuat majlis ini, takkan berjumpa saya dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ja'far Saghir LC dari Pakistan. Saya dari Mesir, beliau dari Pakistan. Pakistan adalah negeri Islam. Para ulama besar datang dari sana. Dulu negeri ini satu, India, Pakistan, Bangladesh. Tapi kemudian Pakistan memisahkan diri karena tidak seakidah. Akhirnya muncul negara Pakistan. Bangladesh memisahkan diri karena tak sebahasa, karena bahasa Bangla. Sedangkan Pakistan Urdu. Akhirnya jadi tiga negara, India, Pakistan, Bangladesh, IPB. Bukan Institut Pertanian Bogor. India, Pakistan, Bangladesh. Tapi di India tak bisa ceramah tablik akbar. Kalau dibuat tablik akbar macam ini, mengamuklah orang Hindu. Datang Sanjay Dutt Amitabh Bachchan, kuch kuch kutahe. Datang mereka mengambil pilsol, aca aca, kuch kuch kutahe, kya hai, tike, toshi. Maka datanglah ulama besar, ahli hadis, namanya Maulana Ilyas. Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, para maulana ulama-ulama besar. Mereka pun berkumpul, bagaimana menyelamatkan umat ini? Kita tak bisa tabligh akbar, karena negara dikuasai oleh yang beda agama dengan kita. Akhirnya muncullah dakwah Rasulullah. Muncul bukan di Mesir, muncul bukan di Maroko, muncul bukan di negara Arab, tapi di negara ajam yang bukan Arab. Allah mau menunjukkan, bukan karena Arab, bukan karena bahasa, tapi karena iman, la ilaha illallah. Bangkit dakwah itu di negeri India, Pakistan, Bangladesh, menyebar ke seluruh penjuru dunia, dibawa dari pintu ke pintu. Mereka tidak pakai support Pemda, mereka tidak pakai APBD, APBN. Mereka dengan harta dan jiwa, nyawa mereka berikan untuk agama Allah. Allahu Akbar. Saya kalau sudah gini banyak ibu-ibu marah. Hah, itu iklan Bini 4 tuh. Ini maknanya bukan Bini 4, huruj 40 hari. Khuruj 4 bulan menginfakkan harta di jalan Allah. Datang mereka dari Maroko, tempat saya kuliah, ke Pekanbaru Riau, berdakwah dari masjid ke masjid. Akhirnya saya dipanggil, "Ustaz, ada saudara ustaz datang dari Maroko." "Hah? Ada saudara saya dari Maroko?" "Ada." Rupanya orang Maroko, jumpalah saya. "Masya Allah, kaifa halum bikhir." "Ngapain kalian datang kemari?" "Untuk mengajak ke jalan Allah." "Masya Allah, aku selama ini hanya mengajak orang di masjid ceramah. Rupanya ada saudaraku datang jauh-jauh dari Maroko mengajak ke jalan Allah." "Kenapa Ustaz sing-singkan lengan baju?" "Nyingsingkan lengan baju ini ada dua kemungkinan. Pertama, mau makan durian. Kedua, karena kepanasan." Ini majlis mahabbah. Ini majlis cinta kepada ulama. Hadir bersama kita para ulama. Mohon maafkan saya para alim ulama. Saya membelakangi kalian. Orang tua dulu menasihati tak boleh membelakangi ulama. Jangan ustaz-ustaz, buya-buya, kiai-kiai kau belakangi, nanti punggung kau berbisul. Makanya saya turun ke bawah. Mereka tetap tinggi di atas, saya di bawah. Oh, Al-Ustaz M. Ja'far Sagir, Dr. Andus Kiai Haji Muhammad Bakri Al-Khalidi LC, pimpinan Pompes Darussalam Pematang Siantar. Ada gambar saya di bulah. Masya Allah. Saya pula dibuat paling besar gambarnya juga. Sudahlah badan kecil, gambar pula kecil. Kan lucu. Maka dibuatlah badan besar. Masya Allah. Setiap jumpa sama jamaah, tak macam yang digambar tuh ku tengok. Nah, sakit hati awak. Seorang sultan dari kerajaan Aceh bernama Sultan Iskandar Muda. Nama airport Aceh Sultan Iskandar Muda. Pergilah Sultan Iskandar Muda ini mau ke kerajaan Malaka di Malaysia. Sebelum sampai ke Malaka, berhentilah dia ke sebuah tanjung. Di tanjung itu ada balai-balai, maka disebut dengan tanjung balai. Berjumpalah dia dengan seorang perempuan cantik bernama Siti Selendang Ungu. Menikahlah Sultan Iskandar Muda dengan Siti Selendang Ungu. Lahirlah anak pertama laki-laki, diberi nama Abdul Jalil. Itulah nama Sultan Abdul Jalil, Sultan pertama Kerajaan Asahan. Tahu? Nanti kira-kira kalau pulang ke rumah bisa diceritakan balik ke anak-anak kan? Bisa Pak Ustaz. Kalau sekedar cerita gitu kecil lah, bisa ibu ingat. Ku hidupkan HP ku. Ini kan ada rekamannya. Jadi tak usah apalah diingat-ingat kali. Nanti dibantu insya Allah banyak. Walaupun dia tak Islam, dia baik, ditolongnya kita. Siapa namanya? Samsung. Siapa namanya? Sony. Ah, Sony. Baik dia, kita doakan mudah-mudahan mau dia masuk Islam. Kasih tahu sama dia, Samsung, kau jangan pala susah hati kau masuk Islam. Bersunat itu tak sakit. Sony, kau pun gitu juga. Jangan ditakut-takuti dia. Makanya jamaah ini kenapa diterima orang? Dia tidak membawa kekejaman. Dia tak bawa neraka, neraka, neraka. Nggak. Dia datang ngasih minyak wangi. Sedatang senyum, kasih minyak wangi, cium, kasih siwak. Nah, awak pun tersentuh hati awak kan? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ustaz kok tahu? Saya baru dapat minyak wangi. Wanginya, mau? Nanti ku kasih setetes satu orang. Sampai mana ceritanya tadi? Sultan Iskandar Muda menuju Kerajaan Malaka, berhenti di sebuah tanjung yang ada balai-balainya, Tanjung Balai. Menikah dengan seorang perempuan, Siti Selendang biru. Ungu. Apa pula biru? Selendang Ungu. Lahirlah anak laki-laki namanya Abdul Jalil. Abdul Jalil itulah sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan yang sekarang menjadi Kabupaten Asahan beribu kota Tanjung Balai Hasan. Salah satu cucu cicit sultan tadi bernama Tengku Adil. Tengku Adil. Tengku Adil memanggil seorang ulama baru pulang dari Makkah. Balik dari Makkah Al-Mukarramah setelah menuntut ilmu di Masjidil Haram 7 tahun, namanya Syekh Abdurrahman. Maka berjumpalah Tengku Adil dengan Syekh Abdurrahman. Kata Tengku Adil, Syekh Abdurrahman, kuwakafkan tanah untuk kau, ini tanah untuk berdakwah. Nama tanah itu Silau. Maka dipanggillah Syekh Abdurrahman, Tuan Syekh Silau. Tuan Syekh Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya anak perempuan namanya Hajah Rohana. Hajah Rohana punya anak laki-laki namanya Abdul Somad. Ini lah dia. Rupanya di kampung Silau tadi datanglah orang beramai-ramai. Di mana ada gula, di situ ada semut. Berduyun-duyun orang datang untuk belajar, untuk minta doa, untuk macam-macam. Karena kebesaran karomah Tuan Syekh Silau. Salah satu yang selalu datang ke sana namanya Al-Hafiz Haji Gulrang. Al-Hafiz karena dia hafal Quran. Haji Gulrang ke sana dia membawa bisnis. Karena dia hafal Quran, tapi dia juga seorang businessman entrepreneur. Al-Hafiz Gulrang tadi punya anak namanya Anip Shah. Anip Shah punya anak, itulah dia Musa Rajeksa. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, kenapa pula Ustaz Somad itu duduk dekat-dekat situ? Ada hubungan silaturahim sejak dari datuk-datuk dulu, sampailah zaman kami sekarang. Jadi kalau nanti ada orang, kenapa yang hafal-hafal Quran itu selalu diberikan perhatian khusus oleh Pak Haji Anip dalam Yayasan Anip? Karena memang mereka dulu, ayah atuk mereka hafal Quran. Maka mereka peduli kepada pondok pesantren hafal Quran. Makanya mereka datang sekarang kemari. Bukan mau kampanye datang. Bukan mau pilkada datang. Ini sekarang banyak yang datang menjenguk-jenguk pesantren dekat-dekat dengan ustaz itu kalau sudah mau pilkada sama pilkabe. Apa bedanya? Kalau pilkada lupa tak jadi. Kalau pilkabe lupa? Saya tak ada yang bilang ya. Dari mulai atuk mereka dulu, Al-Hafiz Haji Gulrang Shah, sampai ayahnya, sampai cucunya, peduli pondok pesantren, peduli alim ulama, peduli ustaz-ustaz, peduli buya-buya. Sampailah sekarang, bukan mendadak. Ini kalau sudah 2 bulan, 3 bulan mau pilkada, banyak yang mendadak jadi ustaz. Pakai sorban, pakai, betul? Pakai sorban, masuk ke masjid, rupanya tak bersunat. Ini penting ini dijelaskan kepada umat. Bersilaturahimlah kami sekarang. Saya ke Mesir tahun 1998. Ada apa dengan 98? Ingat? Apa yang terjadi 98? Krisis moneter. 1000 1 dolar waktu itu yang sebelumnya 2000 perak berubah menjadi 17.000. Kami di Mesir susah, makan tak ada, hampir dipulangkan. Sudah disiapkan pesawat tempur untuk membawa kami pulang. Tak pakai kursi, tegak aja di pesawat. Datanglah orang Mesir, mengumpulkan uang. Jangan kalian pulang, kami yang akan membagi makanan. Dibagikanlah beras, dibagikanlah minyak, dibagikanlah mie, dibagikanlah gula, dibagikan bantuan. Tapi dia tak mau membagikan kecuali pada orang yang amanah dan terpercaya. Salah satu yang dipilih untuk membagi bantuan itu di Mesir adalah abang kami, Samsul Qodri Marpaun. Mana orangnya? Nah, itu dia, tegak dulu bang. Saya tak jumpa beliau ini 16 tahun yang lalu. 16 tahun. 2002 saya pulang, sekarang 2018. Berapa tahun itu? 16 tahun. Kalau tak dibuatlah acara ini, tak jumpa kami. Pula balik saya SMS dia, tak ada dibalasnya. Saya maklum dia sibuk. Saya biar. Bang Ijek kenal? Tegak dulu bang, banyak yang tak kenal. Wah, itu dia. Banyak pula yang tepuk tangan waktu abang ni tegak daripada aku. Tadi awak tegak yang tua-tua je tepuk tangan. Begitu bang Ijek tegak yang muda-muda. Entahlah. Nabi ibu yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak. Namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak. namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak, namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak, namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak, namanya Ja'far As-Sadiq. Cucu cicit Nabi ini pindah ke Yaman. Maka Yaman menderi menjadi negerinya para habaib. Salah satu cucu Nabi itu membuat sekolah namanya Darul Mustafa. Dan pimpinan Darul Mustafa itu, itulah Habib yang paling masyhur sekarang, namanya Habib Umar bin Hafiz. Dibuatnyalah sekolah Darul Mustafa. Salah satu alumni Darul Mustafa itu datang ke Medan ini dan hadir di sini. Murid langsung Habib Umar bin Hafiz. Itulah dia Kiai Haji Ustaz Mufti. Mana orang? Tengok Ustaz, mana banyak orang tak kenal. Ha, itu Ustaz Mufti, guru kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tak saya minta berdiri tegak bukan berarti saya mengecilkan, karena kalau saya minta semuanya habislah waktu kita. Ya kan? Semuanya ustaz-ustaz ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah tuan-tuan guru-guru kita semua insyaallah. Inilah yang akan insyaallah. Saya baru belajar merangkak, beliau sudah sampai ke Mesir. Itulah dia tuan guru kita, Ustaz Zulfikar Hajar. Ustaz Zulfikar Hajar. Ini guru kita semua. Ustaz-ustaz hadir semua, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kita disatukan bersama mereka di surga Jannatul Firdaus. Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Man salla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Sallallahu alaihi wa asyara, akan dibalas Allah 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyiat, akan ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, akan dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. 10 dosa dihapuskan, 10 kebaikan, 10 tangga darajat dinaikkan. Mudah-mudahan 30 itu dapat kita semua insyaAllah. Makanya kalau ibu nanti ada masa susah hati, banyak-banyak berselawat. Bapak pun juga begitu. Mana tahu dapat ibu kabar bapak tu nikah sekali lagi. Udah mau mengamuk, udah datang pisau motong cabai. Siap? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Potongkan ke terong. Sallallahu ala Muhammad. Kalau bisa hidupkan kamera streaming. Streaming, bang, tengok di sana ya bang. Lembut hati kita insyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebelah kanan kita ada pesantren Putri Al-Munziri. Sebelah kiri kita ada pesantren laki-laki Al-Munziri. Saya tadi tidur di dalam, saya tengok kamarnya mantap. Kamar mandi bersih. Saya bilang, hebat betul pesantren Al-Munziri ini. Begini kamar santrinya ya. Rupanya, bukan. Ini kamar Ustaz Ja'far. Mohon maaf aku Ustaz. Rupanya sudah kupakai tempat tidur Ustaz malam ini Ustaz. Ini tanah yang sedang kita pakai ini buat tanah orang ini. Ini tanah orang. Ini kalau lama-lama diusirnya kita ini. Oleh sebab itu, mesti kita bebaskan dengan Nah inilah, kalau udah cerita sudah kau banyak yang tak nyambung. Kalau cerita solawat semua ikut. Kalau cerita Allahu Akbar semua takbir. Tapi kalau udah cerita sedekah, apa? Kau pula tak nyambung. Sedekah lah, itulah guna kotak. Coba tengok mari kotak tu kemari. Ustaz tu pandai ceramah aja. Sedekah, sedekah, sedekah. Dia tak pernah. Ustaz tak sedekah, nantilah. Kayak kalau kasih contoh sedekah tu kita dulu bersedekah. Yang nyuruh orang aja. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok tahu tadi pengajian begini tak buat dompet awak tadi? Dah, yang lain isi. Apa isinya dalam? Nah, 3,000 perak. Ya ilah, tak ringan. Ha, ha. Asya Allah, tebar. Yakinkan kalau kotaknya 10, balik 10 juga. Itulah guna tentara-tentara dijaga luar. Pak, pak tentara yang di luar, kalau ada kotak agak-agak mau dekat sudako, tarik balik. Bergerak nak, bergerak. Bergerak ke belakang. Bergerak nak, bergerak. Orang yang bersedekah, Allahumma ati munfiqan khalafa, Apa kata malaikat? Orang yang bersedekah, kasihlah mereka ganti ya Allah. Maka bapak ibu yang bersedekah ini akan dapat ganti di akhirat nanti insyaallah. Amin. Duit banyak, ada orang mati bawa duit? Duit mana yang akan dibawa mati? Yang pernah berinfak, bersedekah, membebaskan tanah, inilah yang akan terbuka rezeki, terbuka pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya, hatta yuqda bainan nas, sampai dibukakan mahkamah pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti tak ada naungan, tak ada atap. Tak ada atap macam ini. Panas kita semua. Watakunul jibalu kal ihnil. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung Bromo, Gunung Kidul, macam bulu kambing dihembus angin, tak bermakna. Tapi ada yang tetap kekal abadi. Itulah dia atap. Sedekah akan menjadi atap kita. Bapak-bapak yang bersedekah 10 juta, itu atapnya insya Allah tebal lah. Tebal, tebal. Tapi kalau cuma 100 ribu, aterpal. Kalau 10 ribu, Pak Ustaz, koran waspada 2 biji. Ada pula yang bersedekah 2 ribu perak. 2 ribu perak itu kalau di Medan untuk apa? WC kan? Jadi tiba-tiba minta masuk surga. Ya Allah, masukkan aku ke surga, ya Allah. Kata malaikat, ya Allah, ini ku sentilkan aja ya. Kata Allah, jangan dulu. Mudah-mudahan setelah tablik akbar ini keluar duit dia. Alhamdulillah Pak Ustaz, ini orang ini dulu pelitnya minta ampun, tapi setelah mendengar ceramah Ustaz bertambah sedekahnya. Berapa? 2.500. Nah, bagi yang udah di kotak tak juga ngasih, dibawakan keranda jenazah. Nah, ingat mati, ingat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang kaya mati, raja-raja mati, Ustaz-ustaz mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tak juga ingat mati entahlah. Tak juga keluar duit udah dibawakan ini, tolong bawakan nanti keranda yang asli, yang besar. Letakkan sini. Baru terasanya mati itu macam mana. Jadi yang pertama, keutamaan sedekah ada 7. Ada 7, ini yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sedekah akan menjadi tempat bernaung kita di padang mahsyar. Mau tempat bernaung padang mahsyar? Mau sejuk di padang mahsyar? Mau dapat terpal tenda di padang mahsyar? Mau bersedekah? Lemas badanku Pak Ustaz. Kutangka tadi ceramahnya tentang istri solehah, rupanya tentang sedekah. Kok tahu gini, tak usah datang tadi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tak bisa banyak, sikit pun jadi. Betul. Yang penting itu banyak ikhlas, lebih baik daripada sikit tak ikhlas. Iya kan? Keluarkan duit. Keluarkan duit banyak-banyak. Insyaallah itulah yang menolong. Yang kedua, da'u mardakum bisadaqah. Obati yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ibu, kalau ada yang sakit, banyak-banyak sedekah. Ini ceritanya true story, kisah nyata. Ada perempuan kena penyakit kista. Apa namanya? Kista. Macam duit logam besar di dalam ini, di dalam rahim. Periksalah ke dokter. Apa kata dokter? Ini harus dibuang kistanya, sama rahimnya sekalian hilang. Menangislah ibu itu. Kenapa menangis? Karena kalau rahim sudah hilang, berarti tak bisa punya anak lagi. Jadi hilang rahim saya. Iya. Suaminya senyum. Mendengar, rupanya ibu tadi tahu. Dia pernah dengar hadis Nabi, da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah. Begitu cek lagi ke medical check up rumah sakit, ditengok rupanya kista tadi mengkerut, hilang. Jadi gimana dok? Tidak perlu ibu operasi karena sudah sehat. Sekarang ibu itu tersenyum, lakinya belum nangis. Tak jadi gitu. Jadi kalau ada yang sakit-sakit, maka banyak-banyaklah bersedekah. Mau sehat pula 5.000 perak. Itu sakit kurap itu. Pano aja sekarang 15.000. Duit tuh kalau disimpan, ini saya jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama hidup banyak dirasa, selama jadi ustaz banyak yang curhat. Ini cerita ini bukan cerita bohong. Pelit minta ampun, disimpan duit sampai tak meleleh, diletakkan bawah bantal sampai tak laku. 100 juta. Orang kalau punya duit 100 juta itu zakatnya berapa kok 100 juta? 2 juta setengah. Dan pokoknya kalau udah cerita duit yang matematik pun hilang semua. Kalau ibu bapak punya duit 100 juta, zakatnya 2 juta setengah. Tidak dikeluarkannya. Asal cerita sedekah mencret lah dia. Berikutnya penggalangan dana. Sebentar. Rupanya Allah Maha tahu. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Sakit! Dibawa ke tempat kusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum-jarum kecil itu apa namanya? Akupunktur. Cucuk, makin sakit. Dibawa ke paku payung, bertambah sakit. Akhirnya dibawalah ke mahkota Hospital Malaka, Malaysia. Sampai di sana datanglah dokter Cina bawa martil kecil. Hanya lapuk lah lama pakai. Ini lutut lapuk lama pakai nah. Jadi gimana dokter? Ayah jangan takut. Kami sudah ada lutut dari Cina. Berapa satu? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20. Berapa? Habis duit yang disimpan tadi. Itulah namanya duit hantu dimakan setan. Nah, yang ada duit keluarkan sekarang. Keluarkan. Aku bukan nakut-nakuti. Kalau tak kalian keluar kan, ah balik dari sini sakit lutut, tengoklah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia. Jantung berdetak, hati berdegup. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena menengok batang pisang bisa pula jadi stop kontak. Lama udah saya ceramah baru ini nengok batang pisang ini. Memang hebat pesantren Ustaz Ja'far Shalih. Ustaz Ja'far As-Shalih. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Da'u mardakum bisadaqah. Da'u mardakum bisadaqah. Obati dengan banyak-banyak bersedekah. Yang ketiga, apa keutamaannya? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini dalam surga. Macam mana? Macam dua jari telunjuk jari tengah. Wa farraja bainahuma. Begitulah dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada anak yatim yang sekolah, maka berikan dia santunan. Datang bapak ibu jumpai Ustaz Ja'far Shagir. Ustaz Ja'far Shagir, ya, mana anak yatim yang perlu dibantu? Berapa orang sini anak yatim? Ada kira-kira 50 orang. Aku keluarkan, aku mau bantu mereka. Berapa orang yang mau Pak bantu? 3 orang aja. Itu yang kita mampu kan? Ustaz Ja'far, tolong tuliskan berapa lokal yang perlu dibantu, berapa kursi yang patah, berapa meja, berapa whiteboard, berapa kerikil, berapa batu, berapa tanah. Mana datanya? Mana? Oh, ini dia Pak, Bapak mau bantu? Enggak, nengok aja. Bantulah. Itu yang akan menolong kau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ma'akal tafa'uf naita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'uf laita, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Yang kau sedekahkan itulah untuk hari esok. Berapa jilbab yang sudah lapuk? Berapa baju yang sudah lapuk? Berapa peci yang sudah lapuk? Tapi mana yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa hari esok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang-orang ini begitu dapat duit, oh, dapat gaji 13 beli cincin. Dapat SPPD keluar kota beli cincin. Dapat lagi gaji tunjangan beli cincin. Pergi undangan begini sajalah. Di mana acara nanti, Bu? Sana. Tiga di kiri, tiga di kanan. Begitu sakratul maut, mati. Siapa megang cincin? Meninggal jam 8 malam. Jam 2 itu ditutup pakai selendang. Laki pun terbangun, tengok semua orang tidur. Dicabutnya. Rupanya ibu itu pandai, pura-pura dia mati. Begitu nampak abang itu mau cabut, belum lagi bang katanya. Ustaz Somad, Kakak kami tuh saat cincinnya satu cuci tangan. Kakak kami tuh satu cuci tangan. Asal ada minta sedekah tak mau keluar duit. Pelit. Mana kakak tuh sekarang? Mati. Kemana cincin yang satu cuci tangan tuh? Diambil lakinya, nikah dia sekali lagi. Tahankan. Nah, mau pelit. Ah, silakanlah pelit. Silakan. Tak aku larang, silakanlah. Pakai bapak tuh nanti baru tahu. Ku doakan pakai bapak tuh. Tapi bagi yang sedekah-sedekah, ku doakan bapak tuh hatinya tunduk hanya ke ibu saja. Ya Allah, ibu-ibu yang bersedekah pagi menjelang siang ini, buat hatinya hanya memandang ibu itu saja, tak bisa berpindah ke lain hati. Amin. Tapi yang tak mau bersedekah, ya Allah, entahlah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, iya, katanya dekat sama Nabi macam dua jari dekatnya. Betul. Macam mana bisa dekat sama Nabi sedangkan kami ramai banyak betul orang? Macam mana kami bisa dekat dengan Nabi? Tergantung sedekahnya berapa. Sama macam nonton bola. Kalau beli tiket VVIP, very very important person. Duduk di samping lapangan, jangankan bola, bulu kaki pemain bola itu pun nampak. Saking kan dekatnya. Tapi kalau tiket 5.000 perak, layar tancap lah di luar stadion teladan. Kadang-kadang bulat bola tuh, kadang-kadang lonjong. Pas mau gol datang angin kencang, gol! Terbang sama layar tancapnya sekalian. Begitu juga lah agaknya kita nanti di sorga. Jadi yang mau sedekah 2.000 perak itu di mana cocoknya? Memang masuk surga juga, cuma enggak dekat-dekat WC lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh itu bersedekah. Tolong yang memegang kotak agak goncang-goncang sikit. Aku khawatir udah beginilah awak berkeringat berceramah goncang tak juga berat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, baru berapa saya sampaikan tadi? Banyak yang lupa kan? Asal cerita sedekah pasti lupa. Tiga. Yang keempat, datanglah orang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ya. Bukan main, hati ini keras. Tak tahu bagaimana cara melembutkan hati yang keras. Kata Nabi, kalau kau mau melembutkan hati yang keras bagaimana? At'imil masakin, kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak. Kasih makan orang miskin, sapu kepala anak yatim. Ibu, bapak yang kena darah tinggi, harap angkat tangan. Nah, karena kalau terkejut mendengar pengajian saya. Insyaallah andai pun mati husnul khatimah insyaallah. Jangan mulai doakan sekarang. Biarlah udah habis-habis acaranya agaknya. Dia sempat masuk duit tuh agak 500.000, mati-matilah. Kalau mau melembutkan hati yang keras, hati keras macam batu. Wa inna minal ijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu yang ketika hancur tapi dia bisa mengeluarkan air. Wan inna minha yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada batu yang terbelah tapi di dalamnya ada mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang hancur berkeping karena takut kepada Allah. Tapi kalau sudah hati membatu, tak tahu di mana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka melunakkan hati yang keras, banyak-banyak sedekah. Balik dari sini langsung ke warung beli beras 2 kilo. Beras 2 kilo, gula 1 kilo, gula merah, kopi, susu, roti, bungkus, antarkan kemari. Kasih. Di dekat rumah saya ada anak yatim, Pak Ustaz. Kasih. Bapak yang beli, tapi yang mengantarkan ke rumah anak yatim itu ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak ngantar rupanya anak yatim itu cantik pula. Udah berkelahi, pecah perang dunia ketiga. Inilah dia, sapu kepala anak yatim. Kenapa kepala anak yatim ini disapu? Ayahnya sudah lama mati. Ustaz janganlah sebut mati, sedih kami. Sudah lama meninggal dunia, sedih tak dapat belayan kasih sayang. Maka kita sapu kepalanya, setiap helai rambutnya. Likulli sya'ratin, setiap helai rambutnya hasanat, kebaikan. Sapu kepalanya, semua disapu ibu itu. Ada satu anak tak disapu, kenapa? Gundul. Oh, kenapa ibu tak nyapu? Tak ada pahalanya itu, Pak Ustaz. Ada satu yang gondrong macam Aman Albar, itu aja disapu ibu itu. Gitu. Itu makna hadisnya, bukan yang gundul tak ada pahala. Artinya pahalanya sebanyak rambut. Kalau zaman dulu, salamkan duit, sapu kepala. Salamkan duit, sapu kepala. Salamkan duit, sapu kepala. Sekarang enggak. Salam duit, sapu kepala, cheese. Ada pula sebelum penyerahan itu streaming dulu. Ha, siapkan kamera. Boleh ini Pak Ustaz untuk syiar, boleh. Tapi jangan kau cerita jadi ria. Boleh, buatkan hadisnya. Sudahkah Anda menyantuni anak yatim hari ini? Orang yang menyantuni anak yatim? Atau buatkan video pendek. Ana wa kafilul yatim, kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari dalam surga. Maka santuni anak yatim, Allah akan bukakan pintu rezekimu. Like and share. Hidup kamera ini kan? Nanti awak berteriak setengah mati. Rupanya selesai. Mohon maaf Pak Ustaz. Tak ada baterainya tadi. Nah, capek-capek aja menjerit. Kalau ini yakin hidup nih. Allahu Akbar. Ini hidupnya gimana? Ibu-ibu kalau mau berfoto gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa artinya ini Pak Ustaz? Allahu Akbar. Orang kalau bersyahadat gini kan? Ashadu an la ilaha illallah. Mana pernah ada orang syahadat? Ashadu an la ilaha illallah. Mana ada? Allahu Akbar. Kul huwallahu ahad. Nanti kalau bapak foto begini, ditanya sama bini, bang, apa artinya itu bang? Kau lah yang pertama dan terakhir. Nah, itu. Kalau pas ada ibu tuh, kalau pas tak ada, apa artinya ini bang? Baru satu. Masya Allah, luar biasa ibu-ibunya. Ibu-ibu pagi ini luar biasa. Saya pula biasa di luar. Luar biasa. Allahu Akbar. Saya ngetes saja, kalau masih kuat takbirnya pasti masih jaga. Tapi kalau kita pancing, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tak lama lagi itu. Dua kali Jumat, gol itu. Keberapa selanjutnya? Yang kelima. Apa dia? Sadaqatus sirri tutfi'u ghadaba rabbi. Sadaqah memadamkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kau banyak dosa, kau adalah lelaki penuh dosa. Siapa namanya? Lapendos. Pukul limang dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa otak. Victor, pikiran kotor. Dosa busuk hati, kepala bertutup, hati berbulu. Maka orang ini penuh dengan dosa. Bagaimana melepas dosa? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bangun bapak tu tengah malam tahajud, usolli sunnat tahajud. Assalamualaikum. Astaghfirullah. Abang nangis kenapa? Ada nenek. Kenapa bang? Ingat mantan. Tiga hari tak dapat serapan. Bagaimana cara meredam murka Allah? Istighfar, sudah. Mandi taubat, sudah. Sholat sunat taubat, sudah. Ada yang belum kau lakukan. Apa dia? Sodak. Kenapa lupa? Sodakoh lah. Yang selama ini banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Ada anak Adam yang tak silap, yang tak salah. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam ini pernah silap, pernah salah, pernah silap, pernah salah, pernah silap, pernah salah. Oh, udah jam setengah 10. Tadi saya mulai jam setengah 9. Cepat betul waktu di Al-Munziri. Kadang saya ceramah lama rasanya, baru 15 menit. Mau geliat menyelesaikan 15 menit. Tak selesai-selesai. Kapan itu? Ceramah buka puasa. Lamanya minta ampun. Jamaah sekalian, kita adalah umat yang bangkit dan perkasa. Awak berapi-api, dia berair-air. Ada pula cendol di muka tuh. Ah, ilah ilallah. Lama lah. Begitu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakas sumtu, kata. Awak masih ceramah lagi, lanjutlah Ustaz, kata dia. Tapi di Al-Munziri ini luar biasa, baru sebentar rasanya, udah satu jam ceramah, Masya Allah. Jamaahnya pula tahan, udah pula terjanjikan tadi jam 10 baru selesai. Insya Allah 30 menit lagi kita ceramah, Insya Allah. Jamaahnya tahan, awak tak tahan. Ustaz tak tahan, sedangkan anak-anak santri perempuan tahan tegak dari tadi. Perempuan tak malu lah kita. Kalau pasukan gagah perkasa ini tegak, maklum. Yang katanya belum sarapan pagi tadi, maklum kita. Tapi mereka perempuan tegak berdiri. Anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak aku menjadi anak-anak yang solehah. Ini sekarang banyak orang ngejek-ngejek yang pakai cadar. Asal nengok pakai cadar, ninja nih. Kenapa kalau menengok perempuan bercadar kau ejek? Kalau menengok perempuan pakai celana sempit, mulutmu diam. Menengok orang pakai rok mini, muncung kau diam. Tapi menengok perempuan yang menutup aurat, kau ribut. Itu artinya otak kau berkudis. Kalau kau tak paham, tanya. Kalau kau tak paham, datang kau ke Al-Munziri. Tanya, apa hukum cadar? Jangan kau tulis di kertas, aku tak mengerti. Oleh sebab itu, Masya Allah, bagus anak-anakku perempuan bercadar. Dengan kau tutup, maka kami yang laki-laki ini tak gatal. Betul kan? Nah, kalau tidak, mau ke situ aja lah matanya. Dosen-dosen, kalau ada mahasiswi cantik di depan menulis, jadi anak-anak sekalian, nanya-nanya, Pak, udah lewat, Pak. Oh iya. Asik mau menengok ke situ aja. Yalah, luar biasa. Dosen-dosen, kok Ustaz tahu? Saya kan dosen. Tapi kalau anak kita pakai cadar, terhormat. Kalian pakai cadar bukan menjaga diri kalian. Kalian pakai cadar bukan menjaga diri kalian. Tapi kalian menjaga lingkungan. Ibu, kalau cantik-cantik anak-anak gadis itu. Kok Ustaz tahu? Kelihatan dari tatapan wajahnya. Cantik-cantik mereka. Tapi mereka jaga kehormatan. Bukan kehormatan mereka, mereka jaga. Suami, ibu mereka jaga. Kalau tidak, balik ke rumah, muncung aja lah bapak itu. Kenapa bang muncung? Kau tak secantik yang di sana tadi. Tapi begitu dia pakai cadar, dia sedang menjaga kehormatan dirinya. Jangan ejek orang pakai cadar ya. Mau dia bercadar hari gini, hari zaman edan, banyak fitnah. Mau orang pakai cadar, sudah bersyukur. Alhamdulillah. Ini banyak anak-anak gadis melapor ke saya. Ustaz, aku pakai cadar disuruh mamaku buka. Kau buka, nanti kau tak laku. Mana imanmu kepada Allah? Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Betul? Kita minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, idza ista'anta fas'ta'in billah. Kemana tadi cerita? Kenapa ke cadar? Kisah sekarang yang keberapa sekarang? Belum lagi. Mau cepat aja pula. Masih lima. Yang lima apa itu? Bahwa sedekah bisa memadamkan murka Allah. Pak Ustaz, saya ini banyak dosa, Pak Ustaz. Tak usah kau katakan. Nampak aku dari muka hitam aja kau. Jadi cuman lah melepas dosa nih Pak Ustaz, mandi taubat, kok mandi taubat. Mandi taubat. Di mana mandi taubat? Terserah, itu kolam lebar. Kalau mandi taubat mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserah, kalau kau salto kepala duluan. Pus. Wah. Pergi ke situ, ke kolam. Kalau kebetulan di kamar mandi terserah lah kau hidupkan keran. Yang paling bagus kaki dulu biar sejuknya merata sampai ke atas sampai. Nah, kalau kebetulan pakai shower tuh, rupanya air panas. Nah, saat itu lu setengah matang. Nah, setelah kau mandi taubat bersih, sembahyang sholat sunat taubat 2 rakaat. Usalli sunnatat taubat rakaataini lillahi taala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin. Kenapa panjang betul? Lupa aku ayatnya. Min rabbikum wa jannatin ardu wassamawat wal ardu. Wah, kau meleleh air matanya. Akhirnya dia minta ampun kepada Allah. Selesai itu istighfar. Astaghfirullahalazim. Yang agak panjang. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wah, panjang tuh, Pak Ustaz. Kau carilah di Google. Sayyidul istighfar. Print, pergi ke warnet, print. Nah, setelah dapat print, kau tempel di mana paling selalu ditengok. Nah, di pintu kulkas, puh. Di dekat kompor, pah. Masak satu hari tiga kali, masak pagi sambil tengok. Allahumma anta rabbi anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzubika. Kenapa tak masak-masak? Api tak hidup. Hidupkan dulu. Allahumma anta rabbi anta khalaqtani wa ana 'abduka. Insyaallah 10 hari kamu tempel hafal. Kenapa? Pagi baca, siang baca, malam baca. Maka 3 kali baca 30, hafal dia. Udah 10 hari tak juga hafal, cabut bakar. Masukkan ke kopi. Ah, minum. TBC insyaallah. Allahumma anta rabbi la anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika 'alayya wa abudu bi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau hafal, bagi yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Tapi ada yang belum. Istighfar, sudah. Mandi taubat, sudah. Sunat-sunat taubat, sudah. Apa yang belum? So? Asal sudah, kok pelan. Bersedekah nilai yang dapat memadamkan murka Allah. Sudah lama. Rahmati sabakat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Ini murka? Murka Allah, marah Allah, kejam Allah, hukum Allah. Tapi karena orang itu bersedekah tak jadi. Oleh sebab itu banyak-banyak bersedekah. Yang keenam. Apa dia yang keenam? Sedekatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Tiap hari kita berdoa, Allahumma ghtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina. Jadikan akhir kalam kami. Indan tihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, jadikanlah kalimat terakhir yang dikeluar dari mulut kami. La ilaha illallah. Maka kalau ibu mau dapat husnul khatimah, bapak mau dapat husnul khatimah, banyak-banyak afdhul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebelah kiri. Jantung letaknya di sebelah kiri. Berdegup dia kalau dirasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cepat dapat surat tilang ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengingat. Kalau mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah. Mulut menyebut Allah, hati mengingat sertifikasi. Namanya zikir duit. Maka konekkan antara mulut dan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak-anak muda bagus. Sambil kalian naik motor pagi mau berangkat sekolah besok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Print, kata Pak Polisi. Mana STNK BPKB? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah, lewat gitu ya. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Itulah makanya selesai itu ditutup. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insya. Tapi kalau tidak berzikir la ilaha illallah, bolak-balik diingatkan waktu mati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak mau. Gara-gara apa? Gara-gara tak pernah berzikir. Datanglah kawan satu yang pandai, diambilnya HP, tunjukkan ini kan. Ini kan apa kau tunjuk? Gaplek bala enam. Itu makanya jangan main gaplek. Jangan main kartu remi. Ada pula ibu-ibu dibisikkan oleh Allah tak mati-mati. Bisikkan Allah tak mati-mati. Pas ditunjukkan artis Korea, iya gitu. Yang selalu nonton-nonton artis Korea. Hah? Oh, diseleksi dulu. Badan sensor soal nasional. Keberapa selanjutnya? Ketujuh. Wah, cepat betul tujuh ini. Ila matal insan. Kalau manusia mati, inqata'a, putus. Ibu rajin baca Yasin, betul? Masih baca Yasin lagi? Rajin baca Yasin, rajin baca Yasin, rajin baca Yasin. Mati, bisa orang mati baca Yasin? Kalau ada orang mati baca Yasin, gimana? Lari lah kita. Salat duha, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat tahajud, qabliyah, qabliyah, ba'diyah. Setelah mati, ada orang tahajud malam setelah mati. Mati dia maghrib, malam itu tegak dia tahajud. Lari semuanya. Lakinya pun lari. Sangkanya sindil bolong. Tapi ada yang tak putus. Apa dia? Sodaqotun. Itu masjid belum selesai. Siapa yang mau bersedekah tak putus, sedekahlah ke masjid. Berikan berapa sak semen, batu kerikil. Tiga yang mau diselesaikan ini. Satu, masjid. Dua, tanah pesantren putri. Tiga, tanah pesantren putra. Pembebasan tanah. Anak-anak hafal Quran anakku Muhammad Yasir. Muhammad, Nabi Muhammad. Yasir, mudah. Mudah dia menghafal Quran. 30 juz dalam kepala anakku Muhammad Yasir. Makanya tadi dia baca Quran, ada dia nengok Quran. Mana ada? Dipejamkannya, nampaknya Quran itu mengalir di kepala. Nah, kita coba pejamkan. Gelap. Anakku Muhammad Yasir tadi, klik-klik aja tuh. Nampaknya Al-Baqarah, kliknya muncul. Nampaknya Ali Imran, kliknya muncul. Kita, diklik Al-Baqarah, keluar sapi betina. Wow. Kalau mau hafal Quran, menghafal. Tapi umur kita sudah tua, tak menangkap lagi. Jangankan Al-Quran 30 juz, juz 30 pun hilang-hilang timbul. Tapi bisa dapat pahala dengan apa? Mewakafkan tanah, maka mewakafkan tanah. Berapa yang kita bisa, itulah yang... Pak, Ustadz berapa semeter ini? Ini semeter 1 juta, saya 10. 10 apa? 10 cm. 10 meter lah. Aku untuk aku 10 meter. Mana duitnya? Nanti ku store ke nomor rekening. Berapa nomor rekening? Sebulan tak datang-datang. Penipuan, pemalsuan, pembohong. Tapi ada lagi yang bisa menolong negeri ini. Apa dia? Pemimpin yang Abdul Somad lemah, Ustadz tak ada duit. Itulah tadi duit yang sanggup masuk kotak. Orang kaya pun banyak duit, tapi yang bisa ditolong. Tapi kalau ada penguasa yang adil, dengan satu tanda tangannya, di tanda tangannya untuk pembangunan masjid, naik 4 kubah ke atas. Untuk pembangunan di bawah, tempat wuduk sama WC. WC kan ke bawah, takkan blok WC ke atas, menara ke bawah. Makanya perlu mengangkat pemimpin yang peduli pada masjid. Macam mana peduli masjid kalau dia tak pernah ke masjid? Macam mana peduli masjid kalau dia tak tahu masjid? Maka penting. Jadi kalau ada orang, sama aja tuh Pak Ustadz. Ini kita pilih menang itu juga. Ini kita tak sama. Sama tak gulai kentang sama daging kambing dengan gulai kentang sama daging buaya? Sama atau tidak? Tak sama. Tapi sama-sama kentang, kawannya tak sama. Dulu Ustadz bilang kentang sama kambing sama kentang sama anjing. Banyak yang komplain. Janganlah bilang anjing Pak Ustadz. Walaupun kami makan anjing sakit juga hati kami. Tak sama. Tak sama. Sama-sama kentang. Tapi kalau digulai dia sama ayam, kita mau makannya. Tapi kalau digulai sama musang, walaupun musang itu berbulu ayam. Tak sama. Mana kita mau? Kuahnya tak bisa. Ini harus cerdas kita. Kenapa Ustadz ini pula cerita tiba-tiba gulai kentang? Tak nangkap kami Pak Ustadz. Makanya banyak-banyak minum. Kalau kurang cairan, dehidrasi. Supaya nangkap. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting ke depan. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Sumatera Utara pemimpin yang adil ya Allah. Pemimpin yang peduli kepada pondok pesantren. Pemimpin yang peduli kepada masjid. Pemimpin yang peduli kepada kaum muslimin. Jangan pedulinya hanya karena dekat-dekat masa saja. Ibu-ibu gunakan telinga, gunakan mata. Saya ada dapat terima tulisan yang menentukan DPR, calon legislatif, DPD, presiden, bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia. Semua ditentukan oleh mak-mak garis keras. Dari ujung ke ujung, ibu. Ustaz janganlah tunjuk pakai tangan kiri, oke? Okay? Ibu. Kenapa Ustaz tak mau tadi pakai tangan? Saya pegang gini. Karena kalau saya pegang gini, kata orang, ala mentang-mentang pakai cincin baru. Kalau saya ceramah sama 10 laki-laki, 100 laki-laki mendengar ceramah saya, yang betul-betul serius mendengar cuma 50. Yang 50 lagi... Dari yang 50 ini, yang bisa cerita ke bininya tinggal 20. Dari yang 20 ini, yang berani bercerita ke bininya dan bininya mau mendengar tinggal 10. Dari yang 10 itu, yang tak melawan bininya tinggal 5. 5 orang itulah cuman. Tapi kalau 100 ibu-ibu saya ceramahi, maka bisa menjadi 500. 100 ibu-ibu bisa mempengaruhi suaminya, 100. Bisa mempengaruhi anaknya, 100. Bisa mempengaruhi menantunya, 100. Bisa mempengaruhi cucunya, 100. Belum lagi tambah tetangga, kawan, tempat jual kredit, macam-macam. Datang orang beli jual kredit panci, bisa dipengaruhinya. Datang orang yang jual baskom, bisa juga dipengaruhinya. Itulah hebatnya. Maka luar biasa ibu-ibu ini punya peranan yang luar biasa di masa akan datang. Allahu Akbar. Itulah mengapa mungkin di majelis ini dibuat perempuan di depan, laki-laki di belakang. Kenapa perempuan di depan, laki-laki di belakang? Karena perempuan datang duluan, Pak Ustaz. Oh, mantap. Ibu-ibu, jangan sampai golput, gunakan suara 9 yang akan kita pilih. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat. Calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon presiden, calon wakil presiden, calon DPD. 9 yang akan ibu pilih. Siap memilih orang yang peduli pada Islam. Siap memilih orang-orang terbaik anak bangsa. Maka gunakan telinga. Dengar baik-baik siapa dia. Tengok baik-baik siapa dia. Peduli apa tidak. Berasal dari mana. Jangan-jangan penista agama. Jangan-jangan pembela penista agama. Ingat. Inna sam'a telinga. Wal basar mata. Wal fu'ad hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau akan disoal. Kau akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan telinga. Dengar baik. Gunakan mata. Tengok baik. Gunakan hati. Usolli sunnatal istikharah politik. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cimana bu? Sudah dapat nampak mana yang mau dipilih? Sudah. Mana gambar balihonya? Ini. Kenapa itu yang ibu pilih? Cimana lah Pak Ustaz? Dia udah ngasih rebana satu set. Kemarin waktu dia datang ke masjid kami, kebetulan kami sambut dia nyanyi rebana. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la la la la la la la. Apa itu namanya? Money politik. Money, duit politik. Duit politik, haram kau ambil. Cemana lah Pak Ustaz? Saya udah menolak. Saya udah nolak, jangan. Tapi dikasihnya juga, akhirnya dengan berat hati saya ambil. Berapa kau ambil? 100 ribu. Serahkan ke masjid. Udah Pak Ustaz, ku masukkan ke kotak masjid 100 ribu. Yang kemarin yang 1 juta, tak ku ambil juga, ku masukkan. Yang 5 juta, itu aku istikharah lah pula Pak Ustaz. Bagaimana menghukumkan? Bagaimana hukumnya menikahkan anak angkat tapi memakai bin ayah angkatnya? Tak bisa. La nikaha, tidak sah nikah. Illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wasyahidai adilin, kecuali dengan 2 saksi yang adil. Wali ibu, wali anakku yang gadis. Wali kalian ada 6. Pertama ayah, kedua atuk, ketiga abang, ketiga abang, keempat adik, kelima abang ayah, keenam adik ayah. 6 wali kalian. Wali kelas, wali murid tak masuk. Apakah pernikahan sah? La nikaha, tidak sah nikah. Illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wasyahidain adlin. Dalam hal ini orang tua angkatnya tidak ingin kalau anak angkat tersebut mengetahuinya. Bohong. Ra'sus zunub al-kadhib. Dosa dari segala dosa. Induk dari segala dosa adalah bohong. Sekali kau berdusta, seumur hidup kau akan berdusta. Pertama dusta, ijazah SD-nya. Pakai bin ayah angkat. Kedua berdusta saat akan menikah. Ijazah SD, dusta. SMP, dusta. SMA, dusta. S1, dusta. S2, S dusta. S3, dusta. CPNS, dusta. SK kerja, dusta. Akad nikah, dusta. Bohong. Semuanya hoax. Hoax. Apalagi kalau sampai kau tipu anak itu putus hubungannya dengan ayah kandungnya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Jadi gimana solusinya Pak Ustaz? Akad ulang balik. Akad ulang balik. Kasih tahu ayah kandungmu ini, jangan takut. Berapa lama kau hidup di dunia? 50, 60, 63. Habis itu kau mati, dituntut di padang mahsyar. Berapa lama kau mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Khalidina fiha abada. Makin banyak aja nih. Kami dari jamaah Masjid Al-Ikhlas Pasar 5 Desa Sungai Mencirim. Pertanyaan kami tentang jamaah sholat makmum masbuk. Pernah jamaah sholat terlambat, masuk sob sholat ketika akan ruku. Apakah sholatnya sudah dapat satu rakaat? Man adraka rakaatan faqad adraka sholah. Siapa yang dapat ruku, maka sudah dapat satu rakaat. Pas masuk masjid, imam ruku, Allahu Akbar, maka langsung ikut ruku. Tapi jangan lupa takbiratul takbir, jangan langsung nengok imam ruku, Allahu Akbar. Mana takbiratul ihramnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, dapat satu ruku. Fatihahnya mana? Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, qiraatul makmum. Maka saat itu bacaan fatihahnya ditanggung oleh imam. Itulah makanya angkat imam yang bacaan fatihahnya betul. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Dari mana tamat kau sekolah nak? Dari pesantren Al-Munziri. Mengalirlah pahalanya, mengalir pahalanya sampai kita mati, sampai hari kiamat. Maka kita mesti berpikir smart. Sekarang ada HP yang cerdas namanya smartphone. Ustaz, dari jamaah Masjid Pasar 5 Sungai Mencirim Nurul Huda. Mudah-mudahan jamaah Sungai Mencirim dari Al-Ikhlas, dari Al-Huda masuk surga semuanya. Tidak pakai transit di neraka. Pertanyaan kami tentang memakmurkan masjid. Yang dikatakan makmur itu apa Pak Ustaz? Bangunan fisiknya mantap, sholat berjamaahnya tetap 5 waktu insya Allah. Amin. Makanya sholat berjamaah 5 waktu. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Nih anak-anak Ustaz nih, ini semuanya sholat berjamaah di masjid. Jangankan sholat berjamaah di masjid, sorban yang sunat pun tak mereka tinggalkan, jubah pun tak mereka. Ustaz Somad kenapa tak bersorban? Saya ini orangnya cepat panas keringatan, makanya saya pakai peci itu pun ada AC 2 biji di dalam. Bukan saya anti sunnah, saya suka pakai sorban. Kalau di rumah sedang sholat saya pakai. Ustaz sholat di rumah juga kan? Sholat sunat, sholat tahajud, sholat witir, pakai sorban. Karena afdol pakai sholat sorban. Allahu Akbar. Tapi jangan hidupkan streaming. Ini ada orang tahajud malam hidup streaming. Bismillahirrahmanirrahim. Makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Amin. Kalau sampai masjid itu tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin, satu kampung itu diganggu oleh setan, diganggu oleh setan. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang peduli sholat berjamaah. Ustaz, bagaimana kami pemuda yang sedang hijrah untuk bisa menjaga hati terhadap jalan lawan jenis kami Pak Ustaz, padahal sudah semua cara sudah kami lakukan. Kalian anak-anak muda, nafsu sedang bergejolak, jangan kalian tengok wajah perempuan itu. Alah Ustaz, tak nengok dari tadi matanya. Tak, saya tengok mukanya. Yang saya tengok tiang-tiangnya. Karena kalau saya tengok biji mata ibu itu, saya khawatir digini kan ya. Maka dari tadi, walaupun mata, yang saya tengok tiang-tiang saja. Ibu-ibu sekali, tak saya tengok mata. Kalau saya tengok matanya, itu bukan saya tengok mata. Jangan tengok mata. Nanti kalian jalan nunduk. Nunduk. Tengok. Kalau nenek-nenek boleh. Yang kedua, suara perempuan. Kalian pun perempuan jangan bersuara mendesah-desah. Di mana nih? Sungai Micirim. Ya, Sungai Micirim. Ini suara mendesah-desah.